Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam kondisi sehat wal afiat, melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sampai sekarang pada jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan alhamdulillah kita sudah memulai ad-darsul awal kurang lebih dari dua pekan yang lalu, dua pertemuan yang lalu, dan alhamdulillah sudah kita baca beberapa tadribat, beberapa tamrinat, beberapa latihan-latihan yang ada pada ad-darsul awal. Dan sebagai murajaah ma'asyiral ikhwah wal akhwat, sebagai muraja'ah apa yang sudah kita pelajari pada pekan lalu, yang pertama terkait dengan jumlah ismiyah. Sudah kita jelaskan bahwa al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda, kalimat yang dimulai dengan isim. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa jumlah ismiyah unsur pokoknya ada dua. Yang pertama disebut al-mubtada dan yang kedua adalah al-khabar. Dan juga sudah kita jelaskan masing-masing rincian hukum-hukum yang terkait dengan al-mubtada dan al-khabar. Kemudian setelah itu kita juga sudah mempelajari tentang inna. Kata inna yang berarti sesungguhnya, yang menunjukkan penegasan. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa inna masuk ke jumlah ismiyah. Dan manakala inna masuk ke jumlah ismiyah, ada beberapa perubahan yang disebabkan oleh inna ketika masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dan ini sudah kita bahas dan sudah kita kerjakan beberapa latihan-latihan yang terkait dengan inna ini. Dan hari ini insyaallah taala, jika Allah mengizinkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menghabiskan seluruh latihan yang ada, mulai dari latihan ke-8 sampai latihan yang terakhir itu latihan 13. Insyaallah taala, sehingga dalam 3 pertemuan kita dapat menyelesaikan satu pelajaran. Maka dari sini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari sini terlihat sangat pentingnya untuk terus bersabar dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan ini adalah kunci sukses yang kedua setelah ikhlas. Setelah kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan berusaha agar kita niatkan dalam mempelajari bahasa Arab adalah dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian setelah itu, yang juga penting diperhatikan setelah ikhlas adalah kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan bahwa pahala orang yang bersabar itu tanpa ada batas. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang bersabar itu kami akan sempurnakan pahala mereka tanpa batas, bighairi hisab, tanpa ada batas. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang yang bersabar. Akan memberi pertolongan kepadanya, akan memberikan hidayah kepadanya, akan memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga penting untuk bersabar dalam mempelajari bahasa Arab ini. Maka kalau seandainya dalam tiga pertemuan kita baru selesai ad-darsul awal saja, satu pelajaran tiga pertemuan, maka antum bisa bayangkan kalau kita ingin menyelesaikan seluruh pelajaran yang ada di jilid kedua ini, yang mana pelajaran terakhirnya kami ya Khan, pelajaran keberapa yang terakhir? Sampai ad-darsu al-hadi wa thalathun, 31. Pelajaran 31. Ya. Maka ini bisa kita hitung berapa lama kiranya bisa kita selesaikan buku ini dengan mempelajarinya, tentu saja dengan satu persatu kita bahas, satu persatu kita baca dan kita pahami, dan kita kerjakan latihan-latihannya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua keikhlasan dan kesabaran dalam menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita mulai. Kita masuk ke at-tamrin at-thamin, latihan ke-8. Di at-tamrin at-thamin, di latihan ke-8 ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di akhir pertemuan yang lalu, tentang dhu. Unzuru safati sayakhan, halaman 9. Di halaman 9, di at-tamrin at-thamin, latihan ke-8, antum perhatikan di sini perintahnya adalah ta'ammal. Ma mana ta'ammal ya ikhwan? Perhatikan. Naam. Ijlis hunaka ya akhi. Perhatikan al-amthilata al-atiyata. Ma mana al-amthilah? Contoh-contoh al-atiyah berikut. Ta'ammalil amthilata al-atiyah, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Li dhu, dari kata dhu. Di sini ada 5 contoh penggunaan dhu. Dan kita lihat nanti bahwa dhu di sini selalu datang sebagai mudhaf. Selalu datang sebagai mudhaf. Dan isim majrur setelahnya adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dan nanti di latihan 9 kita akan temukan apa muannats daripada dhu dan bagaimana jamaknya. Kita mulai latihan ke-8. Yang pertama, istami'u jayidan, ana aqra, dengarkan dengan baik, saya baca. Istami'u jayidan, ana aqra. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. Al-awwal, al-mithalul awwal, contoh yang pertama. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. Kita terjemahkan ya ikhwan. Mana mudiruna? Mudir, al-mudir. Laisa mudaris. Naam, rektor kami atau kepala sekolah kami. Dhu qamatin tawilatin. Dhu di sini artinya mempunyai atau memiliki. Sahibu, dhu berarti sahibu, yang mempunyai, yang memiliki. Rektor kami atau kepala sekolah kami mempunyai qamah. Qamah, mana qamah? Perawakan. Perawakan. Qamatin tawilatin, perawakan yang tinggi. Ini postur tubuh yang tinggi. Qamah bisa berarti perawakan, bisa berarti postur tubuh. Qamah. Tawilah yang tinggi. Kita perhatikan kata dhu di sini. Dhu di sini seperti yang kita jelaskan tadi di awal, dia selalu datang sebagai mudhaf. Lihat isim majrur setelahnya, qamatin. Sebagai apa di sini? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tawilatin. Mengapa dia ikut majrur tawilatin? Karena dia sebagai na'at sifat. Na'at, na'am, sebagai sifat. Sebagai na'at sifat dari apa? Qamah. Qamah. Karena qamatin itu majrur, maka sifatnya atau na'atnya juga harus majrur. Majrur tawilatin. Sudah kita pelajari kaidah na'at dan man'ut atau sifah wa mausuf di jilid yang pertama. Sudah kita jelaskan itu dan sudah kita rinci contoh-contohnya. Dan sudah kita jelaskan bahwa na'at itu kaidahnya adalah selalu mengikuti al-man'ut. Sifat selalu mengikuti yang disifati. Hadza al-mithal al-awwal. Ini contoh yang pertama. Al-an al-mithal al-thani. Hadza ad-daftaru dhu waraqin musattarin. Hadza ad-daftaru dhu waraqin musattarin. Ma mana hadza? Apa makna jumlah ini, ikhwan? Apa makna kalimat ini? Hadza ad-daftaru, buku tulis ini, dhu waraqin, memiliki kertas, memiliki kertas, warak kertas, ada sekedalik, musattar, musattar, ada garis, yang bergaris. As-satru itu garis. As-satru atau al-khat itu garis. As-satru atau al-khattu itu garis. Musattar yang bergaris. Wadah ya ikhwan? Wadah. Baik. Di sini dhu, mana dhu di sini? Sahibu. Ala sekadalik. Dhu artinya sahibu, yang memiliki, yang mempunyai. Dan tadi sudah kita jelaskan dhu selalu datang sebagai apa ya ikhwan? Sebagai mudhaf. Waraqin. Mengapa majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Al-mithalu thalith. Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluqin. Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluqin. Terjemu ya ikhwan. Terjemahkan ya ikhwan. Ahmad seorang pelajar, pelajar dhu ilmin, yang memiliki ilmu dan berakhlak, wa khuluq dan akhlak yang baik. Khuluq jamaknya akhlaq. Jadi yang kita ambil ke dalam bahasa kita itu jamaknya akhlaq. Mufradnya khuluq. Dan maksud di sini dia mempunyai akhlak, maksudnya mempunyai akhlak yang baik. Yang baik. Lihat di sini dhu mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih. Taib. Iqra al-mithal al-rabi ya Riyandi. Thumma anta ya ahmiko mithal al-khamis. Tafadhal ya Amini. Hada al-qamisu dhu kum, dhu kum min, dhu kum min qasirin. Naam. Hada al-qamisu dhu kum min qasirin. وذاك ذو كم طويل. نعم. ترجم يا أخي. Baju ini memiliki kum. هذا كم. Lengan. Lengan. Lengan yang pendek. نعم. وذاك. Dan yang itu memiliki lengan yang panjang. نعم. ذو كم طويل memiliki lengan yang panjang. أحسنت يا أخي. بارك الله فيك. Ada ذو di sini. Ada dua ذو di sini. نعم. تفضل المثال الخامس تفضل يا أهميكو الخامس المسجد الذي في حينا ذو منارة واحدة نعم مسجد yang berada di daerah kami memiliki satu menara memiliki satu satu menara manaratin wahida memiliki satu menara طيب شكرا يا أخي جزاك الله خيرا barakallahu fikum. Naam. Hadhihi amthilah li isti'mal dhu. Barusan kita baca adalah contoh-contoh penggunaan dhu dalam kalimat. Dan kalau kita perhatikan di sini dhu dipergunakan untuk muzakkar. Dipergunakan untuk muzakkar. Nanti kita akan baca di latihan 9 untuk muannatsnya adalah dhatu. mudzakkar dzu muannats dzatu, jamak mudzakkar dzau, jamak muannats dzawatu. Akan kita baca insyaallah setelah kita baca latihan 9. Nah, lakin qabla dzalika naftah al majal ya Abu Zuhri lil mustamin wal mushahid. Ya, jazakallahu khair pada Ustaz Hamzah Abbas yang telah menjelaskan dalam tamrin atau latihan yang ke-8 di halaman 9. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan Anda bisa membaca latihan yang ke-8 di halaman 9. Atau bagi Anda yang belum memiliki bukunya, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Bagi para pemirsa TV yang memiliki akses TV Roja, silakan kita berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Oh, ahlan ya Abu Yusuf di Indramayu. Baik. Ya. Silakan Abu Yusuf dari Indramayu. Baik. Abu Yusuf min Indramayu. Nah. Ahlan wasalam ya Abu Yusuf. Ahlan bikdan. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah, ana bikhair. Masyaallah. Anta mustami'una. Min aina anta? Min Purwakarta? Min Indramayu. Indramayu, masyaallah. Min Indramayu. Tafadhal ya Abu Yusuf, iqra. At-tamrin ats-tsamin. At-tamrin ats-tsamin. Alhamdulillah. Tafadhal ya akhi. Mudiruna ذو قامة طويلة طويلة. مرة ثانية يا أبا يوسف. لكم. مرة ثانية. ولا نسي لقي. مديرنا ذو قامة طويلة. نعم. ترجم. Kepala sekolah kami memiliki perawakan yang tinggi. نعم memiliki perawakan yang tinggi. طيب. واصل المثال الثاني الثاني هذا الدفتر ذو ورق مستر مستر نعم مرة ثانية عيد مرة ثانية هذا الدفتر ذو ورق مستر نعم ذو ورق مستر ترجم buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris نعم memiliki kertas yang bergaris. Yang bergaris. Taib. Iqra al-mithal al-thalith. Aidan. Thalith. Al-thalith. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Naam. Ahmad seorang pelajar yang memiliki ilmu dan akhlak yang baik. Masya Allah. Jazakallah khairan ya Abu Yusuf. Wa iyakum dah. A'indaka su'al ya akhi? A'indaka su'al? La dan. La, taib. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi Abu Yusuf di Indramayu. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain. Silakan. Baik, halo. Tafadhol, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Idham Khalid. Ahlan Pak Idham Khalid. Di Jakarta Pak ya. Kaifa halak Pak Idham Khalid? Bukhair. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah fiki ya Pak Idham Khalid. Syukran Ustaz. Apa? Tafadhal ya Pak Idham. Iqra ar-rakam ar-rabi wal-khamis. Rabi. Naam. Hazal qamisu zukumin qasirin. Naam. Wadaka zukumin tawilin. Naam. Kemeja ini mempunyai lengan yang pendek. Naam. Dan itu, maksudnya kemeja itu naam mempunyai lengan yang panjang. Ah, santai ya Pak Ida. Jazakallah khair. Wasil, teruskan Pak. Hamis. Naam. Al-masjidul ladzi fi hayyina yu manaratin wahidatin. Naam. Masjid yang ada di wilayah kami memiliki satu menara. Naam, memiliki satu menara. Menara. Masyaallah. Pak Idham Khalid di sini dzu posisinya sebagai mudhaf, sebagai mudhaf pada sekadarik? Naam, Ustaz. Naam, lalu isim majrur setelahnya disebut apa, Pak? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih, taib. Jazakallah khairan, Pak Idham Khalid. Nah, Ustaz, aindaka Ustaz soal ya, Pak Idham? Naam, Ustaz. Ana mau tanya, jadi jumlahnya tadi itu kan seperti apa namanya? Nah. Zulmana rotin wahidatin. Nah. Jumlah dari mudhof mudhofilah ini jadi apa, Ustaz? Itu saja, Pak. Nah, kalau bisa yang lain nih, Ustaz, dari nomor satu itu. Semuanya. Zulqomatin. Zulqomatin, ya. Zulqomatin. Ah, ini jumlahnya ini. Sebagai apa jumlahnya? Baik, baik. Baik, insyaAllah. Baik. Afwan. Baik, jazakallahu khair Pak Idham Khalid. Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah, Pak Idham Khalid, tidak mengapa kita jawab sekarang. Pak Idham Khalid menanyakan tentang i'rab kalimat du dan setelahnya. Di sini kalau kita perhatikan dengan baik, seperti misalnya di rakam wahid, mudiruna dzu qamatin tawilatin. Ini jumlah ismiyah. Ada sekadar ke ikhwan? Ada. Dimana nusammihi jumlah ismiyah? Mengapa kita namakan jumlah ismiyah? Karena di awal dengan nah, isim. Li'annahu li'annaha mabdu'atun bismin. Karena dimulai dengan isim. Itu mudiruna. Sehingga dan jumlah ismiyah sudah kita jelaskan unsur pokoknya mubtada dan khabar. Berarti mudiru apa di sini? Mudiruna, mudiru mubtada. Ada sekadar? Mudiru mubtada. Dan sekaligus dia mudhaf. Mudiru mubtada, ini jabatan pertamanya. Sekaligus dia sebagai mudhaf. Karena na setelahnya itu dhamir bariz na nahnu itu mudhafun ilaih. Sementara terima bulat-bulat saja, telan bulat-bulat saja begitu, nanti perinciannya kita akan jelaskan lebih lanjut insyaAllah. Ini karena sudah terlanjur ditanyakan Pak Idham Khalid, ini kita jelaskan. Nah, kemudian dzu qamatin. Kalau ada mubtada maka perlu ada khabar. Sekadarik, nah dzu di sini khabar. Dan sudah kita jelaskan dulu bahwa khabar hukum asalnya harus nakirah. Tadzakartum ya ikhwan, antum masih ingat? Al mubtada ma'rifah, khabar kebalikannya nakirah. Antum lihat di sini. Dzu itu di situ nakirah. Dzu nakirah dan dia menjadi khabar. Dia nakirah karena mudhafun ilaihnya juga nakirah, qamah. Lihat. Qamatin. Qamatin nakirah, ala sekadarik. Nah. Mudhaf manakala mudhaf ilaihnya nakirah, maka mudhaf juga ikut menjadi nakirah. Wadih? Maka dia menjadi khabar. Dzu qamatin tawilatin. Di situ dzu sebagai khabar. Sekaligus jabatan keduanya setelah dia sebagai khabar adalah mudhaf. Qamatin mudhafun ilaih tawilatin na'at. Kita tulis di papan tulis, kita jelaskan satu persatu. Kita akan ambil dua contoh yang diminta Pak Idham tadi. Yang pertama, contoh yang pertama dan contoh kelima. Ada sekadar ya, Pak Zuhri? Itu saja yang kita bahas insyaAllah. Karena ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sabura saghira. Ada sekadar ya, Ikhwan? Papan tulisnya kecil. Walidhalika, yani naktub al-jumal saghira ayatam. Iqra ya Randy, al-mithal awal. Mudiruna dzu qamatin. Nah, sudah kita usahakan agar pas, ternyata tidak pas. Nah, tawilatin kita tidak tulis, tidak apa. Tidak kita tulis, anggap saja tawilatin ada di situ. Mudiruna. Tadi sudah kita jelaskan ini jumlah ismiyah. Ada sekadar ya, Ikhwan? Wa al-jumlah ismiyah unsur asasinya, unsur pokoknya ada dua. Mubtada wal khabar. Aina al mubtada? Mudiru. Mudiru kita kasih tanda mim. Mim mubtada. Rumuz mim maksudnya mubtada. Ada mubtada tentu ada khabar. Aina al khabar? Dzu. Ini khabar. Wadih? Sudah kita jelaskan dulu mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Dan ini ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Apakah ada alif lam? Bukan. Dia mendapatkan sifat ma'rifah dari mudhaf ilaihnya. Ini mubtada dari jabatan pertamanya mubtada. Jabatan keduanya dia mudhaf. Yang dia sebagai mubtada kita tulis sini. Al-mubtada ini dia. Jabatan keduanya apa? Al-mudhaf. Ada sekadarik? Aina mudhaf ilaih? Nah. Nah ini mudhafun. Bentuk mudhafun ilaihnya apa di sini bentuknya? Domir. Ada sekadarik? Dan domir itu ma'rifah. Dan domir itu ma'rifah. Sehingga kata-kata mudir menjadi ma'rifah karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Wadih? Nah, sekarang zu di sini sudah kita jelaskan tadi khabar. Ada sekadalik? Jabatan pertamanya adalah al-khabar. Dan al-khabar, masih ingat hukum asal al-khabar itu bagaimana? Kalau tadi mubtada ma'rifah, kalau khabar nakirah kebalikannya. Ini nakirah. Dari mana kita tahu zu itu nakirah? Lihat mudhaf ilaihnya. Bagaimana mudhaf ilaihnya? Mana mudhaf ilaihnya? Qamah. Ini mudhaf ilaih. Mohon maaf tulisannya kecil-kecil. Mudah-mudahan ikhwan di rumah bisa melihatnya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya nakirah. Ada sekadalik? Maka zunya pun nakirah. Dan dia berhak jadi khabar. Mudir mendapatkan sifat ma'rifah dari mudhaf ilaihnya. Zu mendapatkan sifat nakirah dari mudhaf ilaihnya juga. Sama. Wadih? Jika ada kata berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih, ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau ada kata mudhaf dan mudhaf ilaih, bagaimana menghukumi mudhafnya? Apakah ini ma'rifah atau nakirah? Bagaimana cara menghukuminya? Contoh. Iqra'u ya ikhwan. Talibin, kitabu talibin. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini nakirah atau ma'rifah kitab? Hah? Nakirah. Dari mana nakirah? Dari mana dia ambil sifat nakirah itu? Dari mudhafun ilaihnya. Mudhaf ilaihnya nakirah. Maka mudhafnya juga nakirah. Wadih? Tapi kalau saya terus begini, kitabu, lalu kasih alif lam di sini. Bagaimana jadinya? Kitabu talibi. Ada sekadalik? Jadi apa sekarang? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Dari mana dia ambil sifat ma'rifah itu? Dari mudhaf ilaihnya. Agak cepat tapi bisa tertangkap insyaAllah. Maka di sini, ini mubtada. Dan dia ma'rifah. Dari mana dia ambil ma'rifah ini? Dari mana dia ambil sifat ma'rifah? Dari domirnya, dari mudhaf ilaihnya. Dhu khabar, nakirah. Dari mana dia ambil sifat nakirah? Dari mudhafun ilaihnya. Adun wadih insyaAllah. Adapun al-mithal al-khamis. Al-mithal al-khamis, anda perhatikan. Al-mithal al-khamis, ikra' ya Niko, al-mithal al-khamis. Al-masjidul ladhi fi hayyina dhu manaratin wahidatin. Naam. Ini juga jumlah ismiyah. Ada sekadalik? Ada. Fain al-mubtada? Aina al-mubtada? Al-masjid. Al-masjid. Ada sekadalik? Al-masjidu mubtada. Wahuwa al-ma'rifah. Sah? Sah. Min aina na'rif anna hadha ma'rifah? Dari mana kita tahu ini ma'rifah? Al-masjid ma'rifah? Ada alif lam. Kemudian alladhi fi hayyina, telan bulat-bulat saja dulu sementara, itu silatul mausul. Istilahnya tidak mengapa anda kenalkan sekarang, tidak usah dipikirkan apa maknanya, nanti saja kita jelaskan. Terima bulat-bulat dulu. Alladhi fi hayyina itu silatul mausul, la mahala laha minal i'rab. Titik. Jangan ditanyakan lagi. Yang penting adalah dhu di sini. Dhu manaratin wahidah. Sebagai apa dhu manaratin wahidah? Kalau tadi sudah ada mubtada maka perlu khabar. Berarti zu itu khabar. Dan lagi-lagi zu di situ nakirah. Ada sekadalik? Min aina na'rif anna hadhihi nakirah? Mudhaf ilaihnya nakirah. Manaratin. يعني هل نحن يعني مستعجل في الكلام يا بزوري أو هذا متوسط؟ طيب جزاك الله خير. لا منا ini واضح bagi Pak Idham dan bagi beberapa ikhwan yang lain. طيب نواصل قراءتنا. Kita lanjutkan kembali bacaan kita. نقرأ الآن التمرين التاسع. وهنا يعني سنقرأ ما مؤنث لذو وما جمع لذو. Di sini kita akan temukan apa mu'annas nu dan apa jama'nya sekarang. Perintahnya adalah ikra'il amfilata. Mana ikra'il amfilata? Bacalah contoh. Bacalah contoh-contoh. Thumma hawwil. Kemudian. Rubahlah. Al-jumlatal atiyata. Kalimat berikut. Mithlaha. Sepertinya. Dirubah kata kalimat tersebut sepertinya. Seperti apa maksudnya? Seperti contoh-contoh. Ah, santai ya amiku. Dan di sini contohnya ada 4, soalnya ada 3. Contohnya lebih banyak daripada soalnya. Ada sekedarik? Mana? Nah. Al-mithal awal, alif. Ada contoh yang pertama. Man yaqra? Ana awalan sat. Tafadhal. Alif. هذا الطالب هذا الطالب ذو خلق. نعم هذا الطالب ذو خلق. Perhatikan kata ذو di situ. Terjemah ulang. نعم. Siswa ini memiliki akhlak yang baik. نعم siswa ini memiliki akhlak yang baik. ذو di sini antum perhatikan untuk mudzakkar. Sekedalik. Bala. Dan apa posisinya di situ ذو? Khabar. Khabar. Sekedalik. Bala. Aina al-mubtada? Hada. Mana mubtada'nya? Hada. Hada. Adapun at-talib sebagai apa? Badal. Badal. Ini mudzakkarnya. Bagaimana mu'annatnya? Baca apa? Baca ba' dulu. Ba'nya itu jamaknya. Tepuk tangan Randy. Iqra ba'. Ba'. Ha'ula'it tullabu zawu khuliqin. Naam. Ha'ula'it tullabu zawu khuliqin. Terjem. Para pelajar ini memiliki akhlak yang baik. Nah, mereka memiliki akhlak yang baik. Lihat. Ma jama'u dhu. Apa jama' daripada dhu ya kawan? Dhawu. Ini jama' mudhakar. Dhawu. Baik. Sekarang ikra' jim. Ya ahmiko. Jim. Jim di sini kita akan lihat mu'annath daripada dhu. Tafadhal ya akhi. Ikra'. جيم. نعم. هذه الطالبة ذات خلق. نعم أحسنت يا أخي. ترجم. Siswi ini memiliki akhlak yang baik. طيب. إذن ما مؤنث لكلمة ذو؟ أبا مؤنث كلمة ذو؟ ذات. واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب. اقرأ يا أبا زوري. دال. دل هؤلاء الطالبات ذوات خلق. نعم ذوات خلق. ترجم. Para siswi itu memiliki akhlak yang baik. نعم mereka memiliki akhlak yang baik. Idan apa jamak daripada ذات؟ ذوات. نعم مفردnya مفرد مذكرnya ذو. Kita ulang lagi. مفرد مذكرnya ذو. Kemudian jamak mudzakarnya dzawu, mufrad muannatsnya apa? Dzatu. Jamak muannatsnya adalah dzawatu. Dan antum lihat sekarang ada soal di bawah itu. Ada kalimat yang sudah diberikan di nomor 1. Di nomor 2-nya antum rubah jadi jamaknya. Nomor 3 jadi mu'annathnya. Nomor 4 jadi jamak mu'annathnya. Sama seperti pola contoh. Nomor 1-nya mufrad mudhakar. Nomor 2-nya jamak mudhakar. Nomor 3 mufrad mu'annath. Nomor 4 jamak mu'annath. Wadih ya ikhwan? Wadih. Wahada nu'ti lil musyahidin wal muslimin. Tafadhal. Ya, pendengar dan pemirsa TV Roja, kami berikan kesempatan berikutnya di tamrin atau latihan yang ke-9 ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Silakan. Kita kita terima telah telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Abdul Aziz di Pematang Siantar. Pak Abdul Aziz di Pematang Siantar. Masya Allah. Kepa halu Pak Abdul Aziz? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya Allah. Barakallah fiqh ya Abdul Aziz. Wa fiqh barakallah. Masya Allah. Ma'akal kitab ya akhi? Naam Ustaz. Tafadhal. Anta ta'arif aina wasalna? Rakam. الثاني الثاني الآن اقرأ اقرأ رقم الأول ثم الثاني بعد ذلك فهمت؟ الأول نعم هذا الرجل ذو مال كثير أحسنت مرة ثانية يا عبد العزيز كلاقي هذا الرجل ذو مال كثير ممتاز ترجم lelaki ini memiliki harta yang banyak harta yang banyak ممتاز ممتاز ذو di sini مذكر ولا مؤنث يا عبد العزيز مذكر أستاذ مذكر مفرد ولا جمع مفرد طيب sekarang antum buat di nomor 2 nya jama' mudhakarnya naam, al-raqam al-thani raqam al-thani naam hadha rijalu zahu malin kathirin naam, maradhan thani ya Abdul Aziz, antum lebih jeli lagi bagaimana perubahannya ulang sekali lagi Haulai rijalu zawu malin katirin. Terus? Zawu malin katirin. Naam. Di mana antum tadi salahnya ketika awal tadi? Haulai Ustaz. Naam, antum baca hadha. Ada sekadalik? Hadha. Naam. Di sini perlu kejelian. Isim isyaratnya kita rubah juga menjadi jamak. Tarjim ya Abdul Aziz. Para lelaki dewasa ini memiliki harta yang banyak. Mumtaz, mumtaz. Ahsanta ya Abdul Aziz. Jazakallah khairan ya akhi. Wa iyakum ustaz. Baik, hal indaka soal ya akhi? Naam ustaz. Tafadhal, ma soal? Ini ustaz, ana mau tanya ini. Masalah badal ini ustaz, yang bingung ana. Badal, baik. Hakada? Itu saja? Iya, Ustaz. Baik, nubayyin insyaAllah. Kita jelaskan insyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wa jazakallahu khairan. Pak Abdul Aziz di Pematang Siantar. Akhirnya mubasyarah. Mu'akhir jawab insyaAllah fil akhir. Kita akan akhirkan jawabannya Bapak Abdul Aziz. Kami terima kembali untuk telepon selanjutnya. Pemirsa TV dan pendengar Radio Roja, silakan. Halo. Ya, kembali di 021-823-6543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Baik, ahlan. Ummu Fatimah, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khairin. Masyaallah. Naam. Iqra', tafaddali. Iqra'i rakam ats-tsalits. Naam. Wal rabi'. Tafaddali. Ats-tsalits. Hadhihi mudarrisatun dhatu kitabin jadidin. Naam. Diusahakan agar kata setelah zunya tidak berubah, tetap malin kathirin. Oh, yang atas. Nah. Hadhihi mudarrisatun za. Hadhihi mudarrisatun, begitu? Naam, Ustaz. Teruskan. Zatu malin kathirin. Naam, hadhihi mudarrisatun zatu malin kathirin. Baik. Mengapa setelah hadhihinya nakirah? Ummu Fatimah, kenapa tidak Ummu katakan hadhihi al-mudarrisatu? Karena pola di contohnya, lihat pola di contohnya Ummu Fatimah, hadar rajulu. Naam, Ustaz. Naam, ulang lagi Ummu. Hadihil mudarrisatu. Naam, mumtaz. Teruskan. Hadihil mudarrisatu zatu malin kasir. Ahsanti, ahsanti. Naam. Tarjimi. Guru ini memiliki harta yang banyak. Naam. Guru perempuan maksudnya. Naam, guru perempuan ini memiliki harta yang banyak. Zatu mu'annath. Naam, Ustaz. Mufrad muannas. Sekarang ar-rabi jamak muannas. Tafadhali. Baik. Haula'il mudarrisatu zawatu malin katsirin. Haula'il mudarrisatu. Mudarrisatu. Naam. Haula'il mudarrisatu zawatu malin katsirin. Naam. Maratan tsaniyah, Ummu Fatimah. Haula'il mudarrisatu zawatu malin katsirin. Ahsanti, mumtaz. Tarjimi. Guru-guru itu, para guru itu memiliki harta yang banyak. Naam, di sini sekarang menjadi zawatu. Taib. Syukran. Afan. Syukran Ummu Fatimah jazakallahu khair. Naam. Ustaz. Kalau taib. Ini untuk pertanyaan inna isim inna untuk kalimat inna lillahi tis'atan wa tis'ina itu inna lillahi tis'atan wa tis'ina. Wa tis'ina isman. Naam, yang menjadi khobar innanya lillah apa lillahi Ustaz ya. Iya, betul. Taib, berarti yang menjadi isimnya tis'atan wa tis'ina Ustaz. Betul, itu menjadi isim innanya. Isim inna menjadi isim inna maksudnya. Naam, ismu inna mansub. Taib. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan. Wa jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Fatimah dan juga pertanyaannya ya yang langsung juga dijawab oleh Ummu Fatimah sendiri saja. Jazakallah. Baik, barakallahu fik. Ya, na'khudh raha ya Abu Zuhri, na'khudh 15 daqaiq thumma nawasil ba'da dzalik. Pendengar dan pemirsa TV Roja, kami akan rehat sejenak, jangan kemana mana dan tetap bersama kami dalam pelajaran bahasa Arab jilid kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan latihan berikutnya setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Tafadhol. Pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Kembali dalam pembahasan kita bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembelajaran kita Durusul Lughah al-Arabiyah jilid yang kedua. Dan kita akan lanjutkan latihan-latihan berikutnya di kesempatan malam ini. Dan kepada Ustaz Fadil Tafadhal Mashkura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Dan wasil darsana, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Walhamdulillah, intahayna min at-tamrin at-tasi'. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai latihan ke-9. Wal'an naqra at-tamrin al-ashir. At-tamrin al-ashir. Latihan ke-10. Di sini perintahnya adalah adkhil la'alla. Unzuru safha ashara ya ikhwan. At-tamrin al-ashir safha ashara. Latihan 10, halaman 10. Adkhil la'alla. Memana adkhil la'alla? Masukkan la'alla alal jumalil atiyah ke dalam kalimat-kalimat berikut. Kalimat berikut. Ilman ketahuilah bi anna la'alla, bahwasanya la'alla itu min akhwati inna. Min akhwati inna. Termasuk saudari-saudarinya inna. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di latihan 10 ini kita mendapatkan kata baru yaitu la'alla. Dan la'alla sudah kita jelaskan dulu mempunyai dua makna. Mempunyai kemungkinan dua makna. Yang pertama la'alla berarti pengharapan, sehingga maknanya la'alla saya berharap atau mudah-mudahan. Makna kedua la'alla kekhawatiran, khawatirnya seperti itu. La'alla bisa berarti mudah-mudahan dan la'alla bisa juga berarti khawatirnya. Tapi di sini sepertinya semua penggunaan la'alla di contoh-contoh di bawah atau di soal di bawah semuanya untuk pengharapan, insyaallah. Dan di sini dijelaskan bahwa la'alla itu termasuk saudarinya inna. Apa konsekuensi dari kata ini, ya kawan? Mengapa disebutkan kalimat ini? La'alla min akhwati inna. Apa konsekuensinya? La'alla pertama masuk ke jumlah ismiyah. Ada sekedarik? Nah, yang kedua, la'alla fungsinya sama seperti inna ketika masuk ke jumlah ismiyah. Memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya, memarfukan khabar sehingga menjadi khabarnya. Wabe? Oke. Kita baca tiga soal di sini. Kita berikan kepada ikhwan studio. Yang pertama Riyandi, yang kedua Miko, yang ketiga anta ya Bazuri. Tsumma ba'da dzalika naftah al-majal lil-mustami'in wal-musyairin. Setelah itu kita akan buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa mengikuti bersama latihan ke-10 ini. Al-awwal, tafadhal ya Riyandi. Al-awwal huwa bi khairin. Naam. Ma mana huwa bi khairin? Dia baik-baik saja. Masukkan la'alla. La'allahu bi khairin. Naam. La'allahu bi khairin. Huwa menjadi hu. La'allahu. Apa artinya la'allahu? Semoga dia baik-baik. Naam. Semoga dia baik-baik saja. Ini pengharapan. Ada sekedarik? Ini maknanya pengharapan. Ada sekedarik? Bala. Baik. Syukran ya Ahriani. Al-rakam al-thani. Tafadhal ya Hamiko. Itnan. Al-thani. Hum bi khairin. La'allahum bi khairin. Naam. La'allahum bi khairin. Terjem. Ma mana la'allahum bi khair? Semoga mereka baik-baik saja. Naam. Semoga mereka. Naam. Di sini hum mereka. Ah, santai. Syukran ya Amiko. Al-thalith ya Abazuri. Tafadhal. Al-thalith. Hiya bi khairin. Naam. Dia baik-baik saja. Naam. Dia di sini laki-laki atau perempuan? Untuk perempuan. Naam. Tafadhal. La'allaha bi khairin. Naam. La'allaha bi khairin. Semoga dia dalam keadaan baik. Naam. Syukran ya Abazuri. Jazakallahu khair. Wa'ayakum. Naftah al-majal. Tafadhal. Baik. Pendengar dan pemirsa TV Roja, kembali kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk ikut berinteraktif dalam pembahasan atau latihan yang ke-10. Silakan. 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Said di Bogor. Umu Said di Bogor. Dan mohon maaf Umu, dikecilkan dulu suara radionya atau televisinya. Baik, jazakallah khair. Naam, tafadhali ya Umu Said. Ar-rabi. Naam. Hunna bi khairin. Naam. Mereka perempuan baik-baik saja. Mumtaz. La'allahunna bi khairin. Semoga mereka perempuan baik-baik saja. Nah, teruskan Umma Sa'id. Khamis. Al-khamis. Anta bi khairin. Kamu baik-baik saja. La'allaka bi khairin. Semoga kamu baik-baik saja. Nah. As-sadis. As-sadis. Antum bi khairin. Kalian baik-baik. La'allakum bi khairin. Semoga kalian baik-baik saja. Naam. As-sabi' anti bi khairin. Naam. Kamu perempuan baik-baik saja. La'allaki bi khairin. Semoga kamu perempuan baik-baik saja. Baik, syukran. Syukran Umma Sa'id. Wa iya. A'indaki su'al? Naam, Ustaz. Tafadhali. Ini saya masih bingung bedain hamzah yang baca langsung sama yang enggak baca langsung itu, Ustaz. Cara bedainnya. Hamzah yang dibaca langsung? Contohnya kayak ismun di hamzatul qata' dengan hamzatul wasl. Nah. Iya, Ustaz. Baik, itu saja. Ismun ditambahkan alif lam itu bacanya alismu atau alismu gitu, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Sa'id di Bogor. Dan silakan kami dijawab oleh Ustaz pada akhir kajian nanti. Ya. Kita berikan kesempatan untuk peserta atau pemirsa TV dan pendengar Radio Roja yang ingin ikut berinteraktif. Ya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa Pak, di mana? Abu Muhammad dari Tangerang. Baik. Nah, Pak Abu Muhammad, kaifa haluk? Alhamdulillah, Nabi khairin, Ustaz. Masyaallah. Jazakallah khair. Iyaka, Ustaz. Tafadhal, Pak Muhammad. Teruskan. Al-Thamin. Al-Thamin. Naam. Antunna bi khairin. Naam. Kalian perempuan baik-baik saja. Mumtaz. La'allakunna bi khairin. Naam. Semoga kalian perempuan baik-baik saja. Mumtaz, sahih. At-tasi'. At-tasi'. Ana najihun. Saya sukses. Naam, atau lulus. Atau lulus. Naam. La'alli najihun. Naam, la'alli najihun. Najihun. Semoga saya lulus. Naam, mumtaz, mumtaz. Satu lagi, Pak Abu Muhammad. Nahnu najihuna. Naam. Kami lulus. Baik. La'allana najihuna. La'allana najihuna. Mumtaz. Semoga kami lulus. Baik, syukran Pak Abu Muhammad. Jazakallah khairan. Indaka soal Pak Abu Muhammad? La, Ustaz. Baik, syukran. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Muhammad ya di Tangerang. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa dan pendengar yang lain. Silakan. Baik, halo. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Assalamualaikum sebelumnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Abdul Salam, Pak. Abdul Salam. Agus Salam. Di mana Pak Abdul Salam? Salam. Di mana Pak Abdul Salam? Pak. Ya. Halo. Di ya. Mana? Iya, iya. Dari mana Bapak? Mohon maaf, nampaknya terputus Pak Abdul Salam. Barakallahu fiik. Kita tunggu kembali hubungan koneksinya, silakan kepada Bapak Abdul Salam atau pendengar dan pemirsa yang lain. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Salam. Ahlan, dengan siapa, Umu, di mana? Ini. Iya, silakan, sudah masuk. Ya, ini dengan Umu Yuli. Umu Yuli di mana? Di Aceh. Ahlan, Umu Yuli. Nah, Masya Allah. Tetangga jauh, Aceh. Ibu Yuli mau baca latihannya? Ya boleh. Ada bukunya? Enggak ada. Tidak ada. Baik, kita tampilkan di monitor. Sudah Ibu? Sudah kelihatan? Iya, udah. Ibu, Ibu Yuli baca nomor 11 dan 12. Saya bacakan angkanya Al-Hadi Ashar. Ikutin Ibu. Al-Hadi Ashar. Ya. Al-Hadi Ashar. Mumtaz. Teruskan. Ah. Al-mudiru fi ghurfatihi. Masya Allah. Terjem, terjemi. Kepala sekolah di ruangnya. Naam, di ruangnya, sahih. Masukkan la'alla. La'alla al-mudiru fi ghurfatihi. La'alla al-mudiru, apa la'alla al-mudira? La'alla mudira, ya. Baik. Fi ghurfatihi. Naam, sekali lagi. Semoga kepala sekolah di dalam ruangnya. Nah, mohon diulang sekali lagi, Umu, bacaan jawabannya. La'allal mudira fi ghurfatihi. Mumtaz. Teruskan sekarang nomor 12. As-thani ashar. Al-ikhtibaru sahlun. Di sini alifnya tidak dibaca. Alif langsung. Al-ikhtibaru. Al-ikhtibaru sahlun. Naam. La'alla al-ikhtibara sahlun. Terjemah. Semoga ujian mudah. Naam, semoga ujiannya mudah. Masya Allah. Terima kasih Umu Yuli ya, di Aceh. Jazakillah khairan. Sama-sama. Ini mau nanya boleh? Dapat dari, silakan Ibu. Kalau mau beli buku gimana? Buku bahasa baik. Arabnya? Nanti disampaikan di akhir insya Allah. Nanti itu saja Umu pertanyaannya. Iya, boleh. Jazakallah khair. Afwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Umu Yuli di Aceh. Barakallahu fiik. Kami akan sampaikan di akhir kajian. Insyaallah. Baik, selesai sudah at-tamrin al-ashir. At-tamrin al-ashir. Masih ada beberapa latihan yang belum kita baca. Tapi sepertinya akan kita akhirkan di, kita akan tunda sampai pekan depan insyaallah Abah Zuhri. Kiranya sampai sini dulu pembahasan kita pada malam ini. Dan waktu yang tersisa kita akan angkat beberapa pertanyaan. Silakan, tafadhal ya Abah Zuhri. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat atau sebelumnya dari pendengar dan pemirsa yang tadi bertanya tentang badal dari Abdul Aziz di Pematang Siantar. Mungkin bisa lebih dijelaskan kembali. Baik, untuk Pak Abdul Aziz, pertama saya ucapkan syukuran wa jazakallahu khairan kepada partisipasi Bapak pada malam ini. Dan ini masalah yang sebenarnya sudah kita sampaikan di jilid 1 tentang badal. Badal yang sudah kita kenalkan di jilid yang pertama di kitab Durusul Lughah baru satu bentuk saja, yaitu badal berupa isim beralif lam setelah kata tunjuk, kata benda yang beralif lam setelah isim isyarah, setelah kata tunjuk. Seperti misalnya di sini yang kita baca, hadzar rajulu dzu malin katsirin. Hadzar rajulu, lihat kata ar-rajulu setelah hadza, hadzar rajulu. Ar-rajulu di situ beralif lam dan dia terletak setelah kata tunjuk hadza. Ini disebut badal. Maka manakala kita temukan ada isim beralif lam, ada kata benda beralif lam setelah kata tunjuk, maka pastikan itu adalah badal. Ini satu bentuk daripada badal yang sebatas ini baru kita jelaskan. Masih banyak badal-badal yang lain, tapi tidak sekarang. InsyaAllah akan kita bahas pada waktunya insyaAllah. Manakala kita sudah sampai ke pembahasan itu, kita akan jelaskan secara detail insyaAllah. Wallahu'alam bissawab. Jazakallah khair pada Ustaz Hamzah dan demikian Bapak Abdul Aziz. Dan insyaAllah akan dijelaskan lebih dalam pada pembahasan jilid ketiga Bapak bersama Ustaz Mas'ud yang telah masuk ke bab tawabi Ustaz, ya. InsyaAllah setelah pembahasan na'at dan man'udnya selesai, Anda bisa ikuti di setiap Jumat malam. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Ummu Said di Bogor tentang Hamzah. Tadi disebutkan nak Hamzah yang kapan Hamzah itu dibaca dan kapan Hamzah itu tidak dibaca. Terkait dengan al-ismu itu. Nah, seperti misalnya kata al-ismu atau kata al-ikhtibaru yang di akhir tadi, di nomor terakhir di latihan keberapa? 12 latihan ke 10. Ke 10. Nah. Kalimat al-ikhtibar, kemudian al-ism, kemudian al-ibnu, al-ibnu juga itu dengan tanpa Hamzah. Jadi kaidahnya begini, akan lebih mudah jika kita lihat bentuknya. Kita perhatikan alif itu. Kalau alif itu ada hamzah di atasnya atau di bawahnya, kalau ada alif ada hamzah di atas atau di bawahnya, ketahuilah bahwa itu hamzah qata. Hamzatul qata yang dibaca di awal maupun di tengah, tidak ditinggalkan, dibaca. Maka seperti misalnya kata baik, apa contohnya yang diberikan hamzah di depannya? Biaun. Naam. Anbiya. Anbiya'u, naam. Anbiya'u. Anbiya, di situ alifnya ada pala. Ada hamzah di atasnya. Maka kalau kita pakai alif lam al-anbiya, kita baca tetap al-anbiya, al-anbiya. Tidak pakai alif lam anbiya, kita baca hamzahnya. Ketika dia diletakkan di tengah, ada alif lam sebelumnya juga dibaca al-anbiya. Contoh lain yang hamzatul qata misalnya alfun. Alfun nanti kita akan bahas di latihan ke 11. Kata alfun, seribu. Alfun itu ada hamzah di atasnya. Ini hamzatul qata dan ini dibaca di awal maupun di tengah. Alfun, kalau kita tambah alif lam al alfu, tetap dibaca al alfu. Ini hamzah al-qata. Tandanya adalah manakala alif itu ada hamzah di atasnya atau di bawahnya, maka dibaca alif itu dibaca baik di awal maupun di tengah. Tidak ditinggal, tidak ditinggalkan untuk dibaca. Adapun hamzatul wasl seperti kata al-ismu, al-ibnu, al-ikhtibaru dan kata-kata lain yang sama, Kalau kita perhatikan kalimat itu di dalam buku, maka kita tidak akan temukan ada hamzah atau di atas atau di bawahnya. Tidak ada. Al-ikhtibaru, alif saja. Ikhtibaru. Begitu pula ismun. Ikhtibarun ismun ibnun itu tanpa hamzah. Baik di atas maupun di bawahnya. Maka ini disebut hamzatul wasl. Disebut hamzatul wasl. Dan ini dibaca di awal. Ismun ibnun ikhtibarun dibaca. I-nya dibaca jelas. Tapi ketika diletakkan di tengah, ada huruf sebelumnya, dia jadi di tengah. Seperti alif lam, kalau kita berikan alif lam, maka kita baca al-ikhtibaru. A-lih. Lamnya langsung masuk ke kha. Lamnya langsung masuk ke kha. Al-ikhtibaru. Hamzahnya tidak dibaca karena itu hamzatul wasl. Di awal dibaca, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Ismun dibaca di awal, ismun. Tapi kalau ada alif lamnya, alismu, alismu. Masukkan lamnya ke sin langsung, alismu, hakadha. Begitu pula ibnun menjadi alibnu. Ibnun di awal dibaca i, ibnun dibaca jelas. Tapi ketika di tengah, kita dahului dengan alif lam misalnya, maka menjadi alibnu. Lamnya langsung masuk ke ba. Wadih ya ikhwan. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair. Dan demikian Ummu Said di Bogor ya, semoga bisa difahami Bu, dan barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Pendengar kita bertanya tentang apakah na'at dan man'ut diperbolehkan adanya pemisah, Ustaz? Dari Abdurrahman. Adanya pemisah, maksudnya sebelum na'at itu ya, ada kata lain. Naam. Masa itu. Jadi kita bahas lagi insyaallah. Taib. Saya tidak la yahdurun al'an. Saya tidak ingat sekarang. Naam. Baik, kita akan pending pada Pak Abdurrahman tentang pertanyaan atau jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Musanna dari kalimat zu, pendengar kita bertanya. Musanna. Dan pertanyaan ini juga sudah disampaikan pada pekan lalu. Tidak mengapa kita ulang jawabannya. Zu. Untuk zu, musannanya adalah zawa. Zal, waw, alif. Zawa. Adapun musanna untuk zatu, zawata. Zawata. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Demikian yang bertanya. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Dari pendengar kita, Mustali di Wonogiri. Beliau bertanya, mubtada dan khabar. Berdasarkan kaidah yang telah dijelaskan, harus sama dalam mufrad atau dalam sisi bilangan, dalam sisi jenisnya, kemudian dari sisi adatnya. Lalu bagaimana pembahasan dalam kata al-mu'rabatu ismani? Apakah ini bentuk mubtada khabar, Ustaz? Al-mu'rabatu ismani. Al-mu'rabatu ismani. Naam. Pertanyaan ini mungkin mengira kalimat al-mu'rabatu dan mubtada kemudian kismani itu khabar. Hal sahih. Baik, memang sudah kita jelaskan dulu bahwa al-mubtada itu, kita kembali ke kaidah awal. Kaidah awal al-mubtada pertama ma'rifah. Adapun khabar nakirah. Kemudian kaidah kedua terkait dengan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar sama-sama marfu'. Kemudian yang juga harus sama antara al-mubtada dan al-khabar adalah jenisnya. Dua saja. Jenis dan apa? Marfu'nya. Dia beda dengan na'at dan man'ut. Kalau na'at dan man'ut harus sama total seluruhnya. Adapun al-mubtada tidak ada kesamaan, tidak ada kelaziman harus sama dengan khabar di semua sisi. Jangan disamakan antara na'at man'ut dengan mubtada dan khabar. Kalau na'at atau man'ut, ya semuanya harus sama. Na'at dan man'ut semuanya harus sama. Baik dari segi jenisnya, dari segi jumlahnya, dari segi ma'rifah nakirahnya, dari segi i'rabnya, itu na'at dan man'ut. Adapun al-mubtada wal khabar tidak ada kelaziman harus keempat-empatnya sama. Dia hanya sebagian saja dari keempat itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan terkait dengan kalimat al-mu'rabatu kisman. Nah, al-mu'rabatu kisman ini menunjukkan bahwa itu mubtada khabar itu tidak harus jumlahnya harus sama dengan al-mu'rab. Nah, dan antum akan temukan contoh-contoh lain yang keluar dari kaidah asal ini, seperti ad-dinun nasihah. Bagaimana ad-dinun nasihah? Agama itu adalah agama nasihat. Itu nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu mubtada. An-nasihatu khabar. Tapi antum lihat an-nasihatu di situ khabarnya ma'rifah dan yang kedua dia mu'annath. Artinya nanti akan ada pengecualian-pengecualian tertentu yang akan kita temukan bahwa bisa keluar dari kaidah asal. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan bahas pada waktunya insyaallah. Baik, demikian pada Bapak atau Mustalih ya, mungkin di mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran sedikit dari penjelasan Ustaz, dan untuk lebih dalam kita akan bahas pada babnya insyaallah. Pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan terakhir kami dari Abu Nisa di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai sekarang Anda belum dapat membaca Al-Quran dan tidak bisa membaca huruf Arab, walaupun Anda sudah sering ikut kajian. Apakah amalan Anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah ada surga untuk Anda? Apakah bisa membaca huruf huruf Arab itu adalah merupakan suatu kewajiban hukumnya? Dan mohon doakan keluarga Anda mudah-mudahan menjadi keluarga yang istiqamah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penanya dan keluarganya menjadi keluarga yang istiqamah, terus diberikan hidayah dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak insyaAllah. Pertama, jika yang dimaksud penanya adalah tidak bisa membaca tulisan Arab, maksudnya tidak bisa membaca Al-Quran, maka kalau itu maksudnya tidak bisa membaca Al-Quran, bapak masih buta huruf Al-Quran, maka itu harus diusahakan, tetap harus diusahakan apapun kondisinya dan bagaimanapun usia bapak dan apapun latar belakang pendidikan kita, itu tetap wajib diusahakan untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Jika maksud bapak membaca Arab itu maksudnya Al-Quranul Karim, maka iya, kita harus tetap usahakan. Dan tidak usah khawatir jika masih terbata-bata, karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, seraya menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang membaca Al-Quran yang lancar dengan orang yang membaca Al-Quran yang tidak lancar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dia bersama ma'a safaratil kiramil bararah. Dia akan dikumpulkan nanti bersama para malaikat yang mulia. Adapun barang siapa yang membacanya terbata-bata, nah, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta'u fih, dan dia terbata-bata di dalamnya, yakni tidak lancar seperti orang yang pertama, maka falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia berusaha untuk terus mempelajari Al-Quran. Maka tidak boleh ada putus asa di sini, tidak boleh berhenti. Dan mungkin yang perlu diperhatikan di sini bagi penanya, mungkin sistem pembelajaran bapak yang mungkin tidak tepat. Bapak tidak sekedar mendatangi majelis ilmu lantas bisa setelah itu, tidak. Untuk membaca Al-Quran itu perlu bimbingan secara individual, secara privat. Bawa guru ke rumah, kepada bapak, ke rumah bapak dan keluarga. Ajarkan bagaimana cara mulai membaca Al-Quran, mulai dari yang simple. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak metode pembelajaran baca Al-Quran dengan mudah dan simple. Ada berbagai macam metode, banyak. Dan ada juga metode yang terbaru sekarang ini yang ditulis Ustaz kami dan rekan kami Al-Ustaz Kurnaidi. Beliau menulis buku metode Asy-Syafi'i. Di situ bapak bisa lihat dan bisa mulai membaca dan mempelajari Al-Quran dari situ. Metode ini insya Allah memudahkan kita, dan insya Allah dengan kesabaran, dengan keikhlasan, insya Allah Allah akan berikan kemudahan insya Allah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu jawaban untuk penanya dari Ermolek Riau. Nah, semoga Anisa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada bapak, diberikan kesabaran, keteguhan dan istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah ikhwan fil din wa akhwati fillah azakumullah, kita sudah membaca sebagian daripada latihan-latihan yang ada di ad-darsul awal, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita belum selesai membaca seluruhnya. Dan kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan beberapa latihan yang tersisa di ad-darsul awal. Setelah itu kita akan masuk ke ad-darsul tsani insyaallah. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.